وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بدينه إلى الدين. Para ikhwan dari BSI serta hadirin dan hadirat pemirsa dan pendengar yang memuliakan Allah SWT, alhamdulillah kali di pagi hari ini kita dimudahkan Allah SWT untuk melanjutkan rangkaian daripada daurah idaman, daurah ilmu-ilmu dasar keislaman, membahas kitab usul iman fidho al-kitab sunnah. Ini adalah pertemuan P31, yaitu membahas tentang yaitu pokok-pokok keimanan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ini adalah pembahasan yang berikutnya, itu melanjutkan pembahasan berkenaan dengan Khulafa Ar-Rasyidun. Kenapa pentingnya kita mengenal permasalahan ini dan pembahasan ini? Pertama adalah karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berjalan di atas manhaj mereka, di atas akidah mereka, di atas pemahaman mereka. Berdasarkan wasiat Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, usikum bittaqwallah, ya, bisami wa ta'ah, fa'innahu mayyashi minkum fasaktilapan kathira, fa'alaikum bisunati wa sunati khulafa rasyid al-mahdi min ba'di. Dia Rasulullah SAW ketika dalam hadis Ibad bin Syariah, Ibad bin Syariah mengatakan, salla bina Rasulullah SAW data wadatin. Jadi, pada satu kali Rasulullah SAW mengimami salat, ya, dalam sebuah salat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wa'adzana mau'izan balighatan. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah nasihat yang sangat dalam sekali. Lalu para sahabat karena melihat begitu dalamnya nasihat Rasulullah SAW kepada mereka, seakan-akan nasihat tersebut adalah penasihat perpisahan, ka'annaha mau'izan muwaddi'in. Ya, mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Maka ausinah, jika demikian halnya Rasulullah, berikanlah wasiat kepada kami. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat, usikum bittaqullah, dan aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Ini adalah nasihat yang sangat simpel tapi padat. Ya. Simpel dan padat. Ya. Tentu untuk waktu yang cukup disingkat, memberikan nasihat dengan kata-kata ittaqullah, usikum bittaqullah, saya wasiatkan kepada kalian bertakwa kepada Allah. Artinya benar-benar istiqomah dalam agama ini, baik dari ilmu, mengamalkan dan mendakwahkannya. Kemudian wasami wa ta'a wa in ta'amara 'alaikum 'abdan habasyiyan. Kemudian dengar dan patuh, mendengar, taat dan patuh kepada para pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, ya, dari negeri Habsyah atau negeri Habasyi, ya, kebangsaan Habasyi. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan adanya bentuk perselisihan di tengah umat ini setelah beliau meninggal. Di masa-masa kehidupan para sahabat, mereka akan menyaksikan fa inna umayya iskimingkum min ba'di atau ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian nanti setelah aku akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, seperti juga hadis dan hadis pepecah belahan umat, satattariku hadhil umma ala salatin wa safi'ina firqah, akan terpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan. Nah, semakna dengan itu, maka Rasulullah memberikan nasihat agar sahabat, ya, menyelamatkan dirinya dari pepecah belahan tersebut, ataupun kelompok mana yang harus mereka ikuti. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin. Bagaimana kita akan bisa memegang erat sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafa' ar-rasyidin kalau kita tidak mempelajari, tidak mengenal? Arti di sini Rasulullah SAW menyuruh kita menyuruh umatnya agar menteladani para khulafa' ar-rasyidin ini yang lebih utama. Ya, karena mereka adalah yang direkomendasikan Rasulullah SAW, ya, untuk diteladani secara tegas dalam hadis beliau ini, adalah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiin ba'di. Itu khulafa' ar-rasyidin, ya, ar-rasyidin al-mahdiin ba'di, akan menjadi pemimpin yang mendapat petunjuk, memiliki ilmu setelah aku kata Rasulullah SAW. Tamassaku biha Jadi buka dua kali nasihat seperti ketegasan itu, waalaikum, itu ketegasan pertama. Kedua adalah pegang erat, berpegang eratlah dengannya. Itu yang keduanya. Adu alaiha bin wajib, dan genggamlah dengan, gigit dengan geraham kalian. Jadi ada tiga penekanan begitu Rasulullah SAW menekankan agar umatnya betul-betul ketika terjadi perselisihan-perselisihan, maka yang harus diikuti, harus tauladani adalah para sahabat Rasulullah SAW, itu khulafaur rasyidin utamanya. Itu para khulafaur rasyidin. Kemudian disebut mereka khulafaur rasyidin, khulafa karena adalah yang mereka yang sebagai pimpinan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ya, disebutlah khalifah. Itu pemimpin kaum muslimin, baik secara agama maupun secara politik. Ya. Ar-Rashidin Al-Mahdiin. Para ulama menyebutkan, kenapa mereka digelari dengan ulama Ar-Rashidin Al-Mahdiin, ditambah kata-kata Rashidin Al-Mahdiin. Inilah kesempurnaan mereka dalam beragama ini. Ar-Rushdu Al-Amal Bil-Haq, yaitu orang-orang yang berpegang mengamalkan kebenaran. Jadi bukan sekadar menyampaikan, tapi juga mereka adalah orang yang menerapkan kebenaran itu, ya, beriman Islam itu dalam kehidupan mereka. Jadi al-ilmu bil-haqi. Al-Mahdiyin, yaitu al-huda yang dapat petunjuk, maksudnya adalah orang yang beriman dengan kebenaran. Jadi sahabat Rasulullah SAW punya kelebihan dari dua sisi. Yaitu ilmu mereka jauh lebih dalam, karena mereka langsung mendapat didikan dari Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW adalah pendidik yang paling berhasil di muka bumi ini. Kemudian, di samping punya ilmu, mereka adalah orang yang sangat tinggi amalannya dalam mengamalkan ilmu tadi. Maka, baik amalan-amalan ibadah mereka, akhlak-akhlak mereka, seterusnya, mereka adalah benar-benar menerapkan. Jadi, kesempurnaan daripada ketakwaan itu adalah berilmu dan beramal. Nah, mereka ini di sini disebutkan. Mereka bukan sekedar beramal tanpa ilmu, dan mereka juga tidak mereka bukan sekedar berilmu tanpa beramal, ataupun sebaliknya, mereka juga orang-orang yang selalu beramal dengan ilmu, dan orang mereka selalu mengamalkan ilmunya dan beramal selalu dengan ilmu. Itu intinya sifat mereka ini. Maka mereka lah ini kita teladani sebenarnya wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat saat itu. Nah, tentu kita kalau bagaimana meneladani, sekarang kita tidak mengerti bagaimana akhlak kepribadian mereka, ya, dari si mananya ke mereka teladani kalau kita tidak belajar. Maka itu satu sisi. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meneladani mereka, maka kita di sini pentingnya kita mengenal mereka, perjuangan mereka, bagaimana mereka di dalam memimpin umat ini, ya, dalam menyikapi perbedaan di tengah umat ini, ya, bagaimana mempersatukan umat ini, itu perlu kita belajar. Dan tak kalah penting juga dari yang pertama ini, yaitu menjaga hak-hak mereka dari hinaan, makian orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi, di sisi lain kita kan disuruh membela, ya, orang yang dizalimi atau yang menzalimi. Unsur akhoka, ya, zaliman wa madzuluman. Tolong saudaramu, baik yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Lah, ketika itu sahabat bertanya, bagaimana bentuk kita menolong orang yang menzalimi, bagaimana kita menolong dia? Rasulullah SAW adalah tahjiruhu an zulmihi. Engkau halangi dia berbuat zalim. Nah, para khulafa' syirin ini adalah orang yang begitu banyak dizalimi oleh para kelompok-kelompok Syiah Rafidhah. Ya, oleh kelompok-kelompok baik dari kalangan Khawarij juga demikian. Maka oleh sebab itu kita menjaga hak mereka, membela kebenaran tentang mereka, agar mereka tetap dijadikan qudwah. Kenapa mereka dibela? Kalau mereka sudah dijatuhkan, maka tentu kalau khulafaur rasyidin sudah dihina, selain mereka untuk mudah dihina. Begitu maksudnya. Jadi kalau mereka sudah berani menghina khulafaur rasyidin, yang lain-lainnya berarti sudah tidak terlalu dihargai lagi. Sedang khulafaur rasyidin saya tidak hargai, apalagi selain mereka. Nah, ini mereka ini adalah pintu sebetulnya yang harus kita jaga agar tidak menyerempetnya orang-orang untuk menghina para sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian mereka ini adalah yang disuruh kita oleh Rasulullah untuk menteladani mereka. Kalau mereka sudah dikatakan munafik, kafir, sesat, ya, telah berkhianat seperti tuduhan orang-orang Syiah itu, ini kan berbahaya. Bagaimana kita mentolerir orang-orang yang pengkhianat, orang yang pendusta, orang yang pembohong? Kan tidak mungkin. Nah, jadi oleh sebab itu kita di sini penting mengenal bagaimana kepribadian mereka, bagaimana Allah dan Rasulnya mendudukkan mereka, yang menilai mereka dengan sebagai orang yang harus kita teladani dan kita hormati, bukan pendapat pribadi umat, kelompok ulama, tapi ini adalah berdasarkan dalil Al-Quran begitu banyak, ratusan ayat yang memuji para sahabat menerang keutamaan mereka, demikian pula hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, atau puluhan ayat menjelaskan tentang keutamaan mereka, dalam Al-Quran banyak sekali pujian-pujian Allah kepada mereka. Oleh sebab itu kita harus mendudukkan mereka di atas kemuliaan yang telah Allah berikan kepada mereka dan tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Karena menjatuhkan kehormatan mereka itu dah awal orang ingin merusak Islam ini. Sebenarnya disebutkan oleh Abu Zu'ar Ar-Razi, ya, mereka ingin mencaci, mencela para saksi yang telah menyampaikan Al-Quran Sunnah kepada kita. Wahum zinadiqah, mereka itulah orang zindik, wa ta'nu fihim awla. Untuk mencela orang-orang, mencela mereka itu lebih utama. Ini pentingnya kita belajar masalah ini. Maka dimasukkan bagian dari masalah akidah oleh para ulama hal seperti ini, karena dari ini akan menyerempet, akan menular kepada pembahasan-pembahasan akidah yang lain. Ya, oleh sebab itu mereka adalah orang yang terdepan dalam membela agama ini dengan perjuangan yang luar biasa. Lalu kalau mereka dihina, dimaki, dicaci, tentu sudah ketelaruan hak akhlak seseorang. Jangankan mereka yang dicaci, dimaki, orang tua kita saja, ya, ataupun seorang tokoh saja yang berjuang untuk umat, itu sangat tidak pantas dilakukan hal seperti itu. Karena mereka yang harus kita berterima kasih, mendoakan mereka, sebenarnya Allah ajarkan kita dalam sebuah ayatnya bagaimana kita mengungkapkan doa untuk mereka, dan Allah memuji mereka tersebut, dan orang-orang menjalan atas manhaj mereka. Ya, Allah katakan dalam firman-Nya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lidina amanu rabbana innaka raufur rahim. Justru kita ini diajarkan beradab kepada generasi mulia umat ini untuk mendoakan mereka, bukan mencela dan maki mereka. Baik, ini pentingnya kita mengenal dan memahami pembahasan ini, itu agar kita terselamat, ya, mengikuti selamat dari pemahaman-pemahaman, dari berbagai pemikiran, ya, aliran yang melecehkan mereka, merendahkan mereka, para sahabat ini, para khulafaur rasyidin ini. Sebaliknya kita mengenal hak-hak mereka dan menjaga kebenaran tentang mereka, menghormati mereka. Telah sepakat ulama Ahlussunnah Jamaah bahwa keutamaan mereka di antara khulafaur rasyidin ini adalah sesuai dengan susunan mereka dalam menjadi khalifah. Susunan mereka. Jadi pertama ada Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu susunan kemuliaan mereka sesuai dengan susunan pemerintahan mereka dalam memimpin umat ini. Itu sesuai dengan susunan rangkaian kekhalifahan mereka. Oleh sebab itu berkata Abdullah bin Sahal atau lain dari seorang tabi'in, ya, barang siapa mengatakan Ali lebih afdal daripada Utsman, faqad azra bil muhajir wa ansar. Sungguh dia telah melecehkan, ya, telah mendahului, melangkahi para kaum muhajirin dan ansar. Karena ketika Abdurrahman bin Auf bertanya kepada kaum muhajirin dan ansar, senior-seniornya para muhajirin dan ansar, para sahabat yang senior dari Ali Badar, itu ketika untuk memilih pemimpin khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu, itu Abdurrahman bin Auf mendapatkan bahwa secara mayoritas, ya, adalah memilih Utsman. Walaupun sebelumnya ada pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa Ali lebih afdal dari Utsman dari segi afdalnya, ya, dari segi kemuliaannya. Tapi dari susunan pemerintahan mereka itu enggak ada seorang pun, seorang siapa mengatakan bahwa salah seorang dari pemerintahan mereka itu adalah tidak sah, ya, mengingkari, maka itu adalah bagian dari bentuk orang-orang yang sesat dalam beragama dan merupakan pelaku bid'ah dalam agama ini. Karena susunan pemerintahan mereka itu adalah hasil ijtihad dan ijma'nya orang-orang yang ada di masa mereka yang jauh lebih tinggi ilmu dan pengetahuannya, pengamalan terhadap agama ini daripada kita semua. Baik. Kemudian insyaAllah kita akan mencoba melihat keutamaan-keutamaan mereka nanti dalam hadis-hadis Rasulullah SAW dan bagaimana proses mereka diangkat menjadi pemimpin ya, bagaimana proses Abu Bakar menjadi khalifah, proses Umar, bagaimana prosesnya Utsman, bagaimana prosesnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi yang masuk Khulafaur Rasyidin itu siapa? Khulafaur Rasyidin adalah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Umar bin Khattab Al-Faruq, wa Dzunnuraini Utsman bin Affan, Abu Bustaini, Abu Sittaini, Abu Sittaini Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi Abu Bakar Siddiq digelar dengan gelar Siddiq, kemudian Umar Al-Faruq, dengan Al-Faruq digelar dengan Dzunnurain gelar untuk Utsman bin Affan, kemudian Abu Sittain adalah dua cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita akan mencoba bagaimana keutamaan-keutamaan Abu Bakar, ya, mungkin jarang kita mendengar membahas persoalan ini untuk penting diketahui oleh para umat. Bagaimana, apakah keterpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasulullah SAW ini untuk membantah suatu asas akidah dan kesesatan daripada ajaran Syiah Rafidhah itu dari sini, yaitu mereka meyakini bahwa Abu Bakar dan para sahabat telah mengkhianati wasiat Rasulullah SAW yang telah memutuskan menunjuk Ali secara ultimatum di waktu hidupnya Ali menjadi khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu menurut orang Syiah. Maka siapa yang tidak dan Rasul telah mewasiatkan dan para sahabat menurut mereka telah kafir dan murtad karena tidak menjalankan wasiat itu. Ini ada dua hal ini di sini yang mereka katakan, adanya wasiat, yang kedua adalah kafirnya orang yang mengingkari wasiat tersebut. Di sinilah dasarnya orang Syiah. Dan untuk inilah yang terjadi berbagai kesesatan Syiah dalam awalnya dari sini. Itu masalah kepimpinan setelah Rasulullah SAW. Orang Syiah meyakini bahwa Ali telah menerima wasiat dari Rasulullah SAW secara tertulis, ya, dan Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada sahabat bahwa Ali yang menjadi pemimpin, ya, setelah Rasulullah SAW itu mereka. Kemudian menurut orang Syiah Rafidhah, sahabat secara nyata, secara sengaja telah mengkhianati Rasulullah SAW wasiat tersebut. Apakah benar demikian? Ya. Pertama, tidak ada yang namanya wasiat, baik dari para sahabat sekalipun, ya, ketika Abu Bakar diundang ke Bani Saqifahnya, Bani Sa'idah, Saqifah Bani Sa'idah, tidak ada seorang pun dari kaum Muhajirin pun Ansar mengatakan mengatakan sudah adanya wasiat dari Rasulullah SAW. Padahal mereka ada orang ikut hadir dalam Ghadir Qum, ya, karena wangisar mayoritas sahabat waktu berhaji yang terakhir dari kehidupan Rasulullah SAW 9 Hijriah itu ikut bersama Rasulullah SAW. Baik. Dan kemudian setelah Ali memimpin, ketika Ali juga dia diskusi oleh Abdurrahman bin Auf ketika menyampaikan bahwa para sahabat lebih memilih Utsman, Ali pun tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah punya wasiat sebetulnya saya yang berhak untuk menjadi khalifah semenjak Abu Bakar Siddiq umpamanya. Enggak pernah demikian. Dan pun tidak pernah pula Hasan dan tidak satu pun dari Ahli Bait mengaku mereka punya wasiat dari Rasulullah SAW untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Jadi semua kebohongan yang mereka buat. Kemudian yang kedua permasalahan, mereka mengkafirkan sahabat yang tidak menunaikan wasiat tersebut. Nah, di sinilah mereka sekarang kalau kita tinjau hukum, ya, hukum secara menyalahi wasiat, apakah seorang itu kafir atau merupakan dosa besar? Ya, menyalahi wasiat, kalaupun ada ini, kalau seandainya walaupun ditakdirkan dianggap ada gitu ya, dianggap begitu dulu, ya, lalu sahabat tidak melaksanakan, apa mereka kafir? Juga tidak kafir, ya. Paling banter itu salah satu dosa besar, apalagi wasiat itu sama sekali tidak ada, hanya pengakuan-pengakuan dusta yang di mereka buat. Baik, sekarang kita akan bicarakan penjelasan bagaimana terpilihnya Abu Bakar Siddiq dan keutamaan Abu Bakar Siddiq di tengah umat ini. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar itu. Ya, nanti akan kita jelaskan ungkapan-ungkapan, ya, penjelasan-penjelasan tentang keutamaan para khulafaur rasyidin dan bagaimana mereka terpilih menjadi pemimpin. Baik. Kita akan jelaskan sini apa yang dijelaskan dengan Abil Is, ungkapan Imam Tahawi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Wa nasabatul khilafah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Kata Imam Tahawi, dan kita menetapkan, ya, khilafah, khalifah bagi setelah Rasulullah SAW yang pertama adalah bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tafdilan lahu, untuk memuliakannya sebagai bentuk kemuliaannya, dan dia lebih mulia dari semua umat. Ya, dari semua umat Rasulullah SAW, dan termulia adalah Rasulullah adalah setelah Rasulullah SAW adalah dari umat Rasulullah SAW termulia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, bagaimana terpilihnya Abu Bakar Siddiq secara menjadi khalifah? Apakah dengan nas ada dalil atau dengan berikhtiar? Maksudnya ada dalil yang menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah setelah Rasul, ada enggak dalilnya? Atau ini sekedar istihad para sahabat yang saat itu berhadir, yaitu Umar, ya, dan berapa orang sahabat yang hadir dalam Bani Saqifah Bani Sa'idah tersebut. Nah, ini akan kita jelaskan. Ada dua versi. Ada mengatakan dengan nas, ada mengatakan adalah atas aklamasi ijma'nya para sahabat untuk menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah. Ada dua pendapat ini. Ya. Yang mengatakan dan nas pun berdua pendapat ini. Ada mengatakan dan nas yang sangat jelas, ada dengan isyarat. Nah, ini akan kita jelaskan. Wa Abu Hasan al-Basri wa jama'atun min ahli hadis. Hasan Basri di kalangan tabi'in dan sebagian besar dari ulama ahli hadis, bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu adalah ditetapkan dengan bin nasil khafi wal isyarat. Itu dengan dalil, dengan nas dan isyarat. Ya, nas yang secara tidak langsung. Ya, nas yang tidak secara langsung. Ya. Hanya dalam bentuk konteks, bukan bentuk teks. Ya. Konteks dari nas itu sebetulnya maknanya dipahami adalah penunjukan Abu Bakar Siddiq sebagai isyarat yang akan menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah telah wafat, dialah yang menjadi pemimpin kaum muslimin. Nah, secara konteks, secara isyari, ya, secara isyarat. Nah, di antara mereka juga yang mengatakan adalah dengan jali, dengan nas yang nyata, tegas. Nah, dengan nas yang tegas atau dengan nas isyarat. Nah, ini dua pendapat. Wala bagaimana tumai al-hadith wal-mu'tazira wal-asyaira ila anna tabata bi-ikhtiyar. Kemudian juga sebagian al-hadith dari dan juga orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah mengatakan bahwa pemilihan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah adalah dengan dasar kesepakatan para sahabat, pilihan dari para sahabat saat itu. Nah, dimulai dengan dalil menunjukkan bahwa pengangkatan Abu Bakar Siddiq itu adalah dengan nas. Ya, dalil ala itsbatnya bin nasi akhbarun, ya. Dalil-dalil orang mengatakan bahwa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq adalah dengan adanya dalil secara isyarat, ya, menuju Abu Bakar itu adalah yang akan menggantikan Rasulullah SAW, akan memimpin kaum muslimin setelah Rasulullah SAW wafat. Mana dalil-dalilnya? Nah, ini akan disebutkan dalil-dalil nanti. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil ini memang sudah isyarat, ya. Bahkan mungkin pendapat mengatakan dengan nas yang nyata itu sebetulnya sudah bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita nanti akan melihat dalil-dalil berikut ini. Pertama adalah hadis yang bukan Bukhari dari Jubair bin Mut'im. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala. Nah, berkata Jubair bin Mut'im, "Atat imra'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amara an tarji'a ilaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya untuk kembali besok kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, wanita itu berkata, "Ara'aita in jitu falam ajirka?" Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, jika aku datang aku tidak mendapatimu lagi? Ka'anna haturul maut. Jadi kata Jubair bin Mut'im, seakan-akan dia memaksudkan kalau seandainya Rasulullah besok dan enggak hidup lagi, itu menginginkan kalau seandainya Rasulullah wafat, tidak mendapati Rasulullah kalau dia kembali besok. Qala illam tajidini fa'ti Abu Bakrin. Nah, ini nasnya. Yaitu jika engkau tidak menemui aku, maka datangi Abu Bakar. Jadi yang akan menggantikanku secara isyarat di sini dipahami secara isyarat adalah ini adalah yang akan menggantikanku nanti adalah Abu Bakar. Datangi Abu Bakar. Dengan itu pemahamannya. Secara isyarat di sini, kalau engkau tidak mendapatiku, kata Rasulullah SAW, datanglah kepada Abu Bakar Siddiq lalu. Wadzakara usiyakan akhar wa hadithun ukhar wadzalika nasun ala imamatihi. Nah, oleh sebab itu ini pendapat Ibn Abil Izz menyebutkan, dan di sini ini menyebutkan para ulama mengatakan dengan nas jali itu ada siak-siak hadis yang lain dan hadis yang lain, dan ini menunjukkan nas tentang kekhalifahannya Abu Bakar Siddiq anhu. Karena Rasulullah mengatakan kalau aku datang kemudian kamu sudah wafat, siapa yang akan harus aku tanya, kepada siapa aku bawa persoalanku ini, aku selesaikan masalahku ini, kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Karena yang berhak menyelesaikan persoalan kaum muslimin, ya, sesuatu yang diudahulukan adalah pemerintah, adalah khalifah, yaitu Abu Bakar Siddiq anhu. Nah, ini dipahami dari hadis ini. Seorang wanita, hadisnya bahkan Imam Bukhari dari Jubair bin Mut'im, seorang wanita datang kepada Nabi SAW, lalu dia bertanya, menyampaikan sebuah masalah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, datang besok. Ya, kata Rasulullah SAW. Lalu wanita yang mengatakan, kalau seandainya aku datang besok dan aku tidak mendapatimu lagi. Ya, Rasulullah mengatakan, kalau kamu tidak mendapatiku, tidak menemuiku, ya, tidak mendapatiku, arti maksud disebutkan oleh rawi hadis, seakan wanita ini maksud adalah Rasulullah SAW wafat. Maka datangilah Abu Bakar Siddiq, kata Rasulullah SAW. kalau kamu tidak mendapatiku, ilam tajidini, jika engkau tidak mendapatiku, datangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini jelas, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Huzaifah bin Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iqtadu bi ladayhi ba'di Abu Bakar wa Umar. Hadis ini akan oleh Ahlus Sunnah. Jadi, akan Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqtadu bi ladayhi ba'di. Ya. Contohlah dua orang, panutilah dua orang setelahku. Ini jelas disebutkan namanya Rasulullah SAW. Kalau hadis Kulafa Islam tadi, ya, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan apa namanya, kedudukan mereka, kemuliaan mereka. Jadi Rasulullah SAW sudah tahu yang akan menjadi khalifah itu sudah diberitahu oleh Allah SWT dengan sebutan Khalifah Rashidin. Sehingga istilah itulah yang digunakan untuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya kan? Kan berarti siapa mereka Khulafa Rasyidin kalau seandainya bukan mereka? Kalau kita katakan pada Syiah sekarang, orang-orang Syiah Rafidah yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, ditanya, wasiat Rasul ini kepada siapa maksudnya? Bukankah yang nyata memimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali? Nah, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, teladani dua orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar, kata Rasulullah SAW. Karena itulah Ali, ya, sangat tegas akan menghukum orang-orang yang mengatakan dia lebih afdal dari Abu Bakar dan Umar. Sebenarnya dia tegaskan ketika berkhutbah di Masjid Kufa, ketika pemerintahan di Mas Ali bin Talib pindah ke Kufa, dan dia sampaikan di hadapan orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mengaguminya, ya, orang-orang yang bahkan ada yang lebih gulu kepada Ali bin Talib, dia tegaskan. Barang siapa mengatakan aku lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar, jalla tujad dalam mustaqbal. Aku akan cambuk hukum dia dengan cambuk. Itu hukuman sebagai seorang yang pembohong. Itu hadis yang kedua nih. Yang ketiga adalah hadis dari Aisyah anha. Jadi ketika Rasulullah sedang sakit, wa nabiha dari bapaknya, qalat dakhalat alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menemuiku pada satu hari, dakhalayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaum alladhi budi'a fi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku pada hari yang awal dia mulai sakit. Dari awal mulai sakit Rasulullah SAW, itu di rumah Aisyah. Faqala id'ini abaki wa akhati. Kata Rasulullah kepada Aisyah, tolong panggil, ya, panggil untukku ayahmu dan saudaramu. Jadi itu Abdul Rahman bin Abi Bakar. Hatta aktuba li Abi Bakar kitabat. Aku ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar Siddiq. Nah, ini jelas ini. Kemudian summa qala, kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya wallahu wal muslimu illa Abu Bakrin. Allah enggan dan kaum muslimin pun selain Abu Bakar. Jadi kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah tidak jadi menulis itu karena Rasulullah sudah yakin bahwa Allah pun dan kaum muslimin, ya, akan enggan kecuali Abu Bakar Siddiq yang akan menjadi khalifah setelah beliau. Karena di jelas ini, aku ingin menulis wasiat uktubu hatta aktuba li Abu Bakar kitaban. Aku menulis wasiat. Ya, kitab ini menulis sebuah catat, ya, surat wasiat. Ya, karena beliau di awal sakit, beliau ini ingin menulis wasiat. Namun akhirnya beliau urung karena beliau yakin, ya, kemuliaan Abu Bakar akan disepakati oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu, Syaikh Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain mengambil faedah. Kenapa Rasulullah tidak langsung menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah setelahnya untuk menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq itu adalah termulia di antara setelah Umar Rasulullah SAW, ya, sehingga kepemilihan beliau bukan karena ditunjuk Rasulullah SAW, tapi karena umat, ya, pun tahu keutamaannya. Maka di sini ulama menunjukkan ini lebih kuat daripada menunjukkan. Kalau ada orang mengatakan kenapa Abu Bakar dipilih, itu karena dia ditunjuk Rasulullah SAW. Ya. Tetapi apabila umat, jadi apa yang kemuliaan Abu Bakar itu adalah sudah diketahui oleh umat secara keseluruhan. Atau oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan Allah dan kaum muslimin enggan kecuali Abu Bakar Siddiq. Ya. Dalam riwayat lain, maka ada tamfalayat wa fi hadzal amr tamiun. Ya, jangan sampai ada orang yang tamak ingin merebut, ya. Ada orang yang berencana tamak, itu orang yang ambisi. Jangan sampai ada yang ambisi untuk merebut hal ini. Hadzal amr ini memang tidak sebutkan ini kekuasaan, disebut jabatan khalifah, tapi tentu itu yang maksud oleh Rasulullah SAW. Karena secara isyarat di sini, jangan sampai ada orang yang ambisi untuk mengambil hal ini, ya. Wala tama'u fi hadzal amr tamiun. Jangan sampai ada orang yang ambisi untuk merebut perkara ini. Nah, Itu hadis yang keberapa? Hadis yang ketiga ya. Dalam lafaz lain, ya. Id'ini Abdurrahman bi Abi Bakar. Ibn Abi Bakar. Jadi kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, tolong panggil untukku Abdurrahman bin Abi Bakar. Liaktuba li Abi Bakar kitaban. Aku ingin menulis wasiat untuk Abu Bakar. La yakhtalifu alaihi. La yakhtalifu alaihi. Jangan sampai ada perbedaan atasnya. Ya, perselisihan atasnya. Suma qala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ma'adallah. Ya. Allah mohon melindungi. Ayakhtalifal mu'minun fi Abu Bakar. Ya. Semoga Allah melindungi. Jangan sampai orang beriman berbeda pendapat, berselisih tentang Abu Bakar. Nah ini jelas-jelas hadis-hadis ini, hadis yang kira dan lafaz yang berbeda. Kemudian lagi hadis yang keempat ini, hadis yang keempat atau dalil yang keempat menunjukkan bahwa isyarat Abu Bakar yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadis yang menjelaskan hadis yang sudah masyhur. Ketika Rasulullah SAW sedang sakit, siapa yang disuruh Rasulullah SAW untuk menggantikannya menjadi imam? Kaum muslimin. Ada Abu Bakar. Ya, bahkan ketika itu Aisyah disuruh untuk memanggil, kemudian Aisyah memberikan alasan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Bakar itu orangnya asif. Asif itu orang yang mudah menangis dalam sholat, sehingga nanti orang makmum tidak mendengar bacaannya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, tetap memsuruh Abu Bakar. Ya, inna kunna sawahib Yusuf. Ya, kalian ini adalah wanita-wanita seperti wanita di saum kami Yusuf. Jadi maksudnya apa? Yaitu menjawab perintah Rasulullah SAW. Dan akhirnya Rasulullah tetap menyuruh adalah ketika itu memang dipanggil Umar dalam sebuah riwayat panggil Umar ketika Umar telah mentakbir dipanggil Rasulullah SAW bahwa yang menjadi imam adalah diganti suruh ganti oleh Rasulullah SAW adalah Abu Bakar Siddiq Anhu. Ketika Rasulullah SAW muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, kata Rasulullah SAW suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam salat ya dengan manusia. Waqad ruji'a fi dhalika marratan ba'da marrah, bahkan benar Rasulullah diruji, itu maksudnya apa? Diberikan masukan. Seperti yang kita kasih tadi masukan dari Aisyah, karena Abu Bakar ini adalah orangnya sangat mudah menangis dalam salat. Fa sallal bi muddati maradhihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah ingat kecil Abu Bakar menjadi imam. Dan Abu Bakar menjadi imam sebagai imam kaum muslimin dalam salat selama sakitnya Rasulullah, masa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan tentang isyarat akan Abu Bakar, tentang Abu Bakar yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW secara isyarat. Baik, kita akan lihat ini dalil-dalil yang menunjukkan tentang banyak sekali dalil tentang hal ini. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah anhu. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Nah, ini hadis ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Bainama ana na'imun ra'aituni ala qalib. Ya, Rasulullah melihat dalam mimpinya beliau berada dalam sebuah sumur, dekat sebuah sumur. Ya. Dekat sebuah sumur, jadi dalam mimpi ini Rasulullah SAW melihat beliau ini sedang berada dekat sumur. Alaiha dalun, di situ ada timba. Panazatu minha masya Allah. Lalu aku menimba dari sumur itu sesuai ya yang dikandalkan Allah. Coba akadah Ibnu Abi Quhafa. Kemudian diambil timba itu oleh Ibnu Abi Quhafa. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq Anhu. Jadi runtutan ini dalam mimpi ini seakan-akan ada runtutan yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW. Kita lihat. Setelah itu diambil oleh Ibnu Abi Quhafa adalah Abu Bakar Siddiq maksudnya. Panaza'a minha zanubat az-zunubain. Lalu dia mengambil dari sumur itu dua setimbah atau dua timba. Jadi mau khalifah Abu Bakar Siddiq kan tidak lama. Ya, 2.5 tahun. Ya. Wafinas idafun. Jadi dalam masa pengambilannya dan di ketika dia menimba itu sangat singkat saja. Ya. Singkat maksudnya lemah. Gitu. Wallahu yakfir lahu. Moga Allah mengampuninya. Sumas tahallat gharba. Kemudian timba itu terletak ke sebelah timur. Lalu diambil fa'akadah Ibnu Khattab. Lalu diambil Umar Ibnu Khattab. Falam ara abqariyan minan nasi yafriyahu. Aku tidak melihat seorang yang sangat hebat ya dalam menimba. Hatta darba nas bi'atan. Sampai dia timba sangat banyak air dia ambil dari sumur itu sehingga manusia lain dapat memberi minum ternak-ternak mereka. Nah, ini satu isyarat dalam mimpi Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ya. Dalam hadis itu finas idaful, Imam Syafi'i menjelaskan ya, kata Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Al-Um makna fi nas'i da'fun itu qasru muddatihi, pendeknya masa pemerintahannya Abu Bakar Siddiq. Wa ajalatu mautihi, dan cepatnya meninggal Abu Bakar Siddiq. Wa syughluhu bil harbi li ahli riddah, dan sibuknya dia melakukan peperangan untuk melawan orang-orang murtad ahli riddah. Ya, ada dari anil iftitah wa ziyad alladhi balagh Umar, daripada penambahan wilayah seperti yang terjadi di masa Umar. Di masa Umar, dua adik puasa ditalukan Umar, yaitu Persia dan Rum. Ya. Jadi memang kekuasaan Islam di masa Umar bin Khattab luar berkembang pesat gitu ya. Nah, jadi ini penafsiran para ulama di sini. Ya. Kemudian ya, disebutkan ya. Summa semastahalat gharban bifatil ghain mu'jama iskan ra. Adalul azim yuski bihi ba'ir. Semastahalat gharban. Kemudian, afwan, timba tadi bukan meletak ke barat, tapi maksudnya, timba tadi berubah bentuknya menjadi sebuah timba yang sangat besar. Istahalat gharban itu maksudnya, gharban ini maksudnya adalah timba yang besar. Timba yang tadi menjadi lebih besar, kemudian, ya, yuski bihi ba'ir, yang situ adalah untuk minumnya onta. Wahyu akbar minad danub, yaitu timba yang lebih besar daripada timba yang awal, timba pertama. Ya, yatahawwal min shighar ila kibar. Jadi merubah timba tadi ya, menjadi lebih besar. Ya, ember lah, menjadi lebih besar. Ya. Kemudian waqaluhu falam ara abqariyan yafri fariyahu al-aqari aqala Abu Umar Syaibani abqari qaum sayyidum wa qawiyyun wa kabir. Jadi tidak melihat orang sangat kuat, sangat perkasa. Abqari itu perkasa artinya ya, yang melihat Umar perkasa ketika mengambil air dari sumur tersebut. Nah, ini ya disebutkan ya tentang isyarat dalam mimpi ini ya. Kemudian hatta lamana subi'atan bi fathhi ain fathil muhmala ma huwa ma yu'addu li syarbi haula al-bi'ri. Jadi minal barik, yaitu banyak sekali setelah diambil air di sumur itu, atan itu adalah banyaknya apa nama kita itu semacam apa istilahnya, danau-danau kecil lah, dibuat danau kecil, tambatan-tambatan, kalau seperti tambak-tambak kecil untuk penyimpanan air yang ditimba dari sumur tadi, itu disebut ad-darabana fil atam. Jadi banyak manusia membuat hal itu untuk menampung air yang diambil oleh Umar. Nah, itu hadis yang keberapa itu? Itu adalah hadis yang ke lima ya. Kelima. Jadi tentang imam salat, kemudian mimpinya Rasulullah SAW ini. Dalam Sahih Bukhari juga, ya, disebutkan tentang keutamaan Abu Bakar Anhu, beliau berkhutbah di mimbarnya, Rasulullah SAW berkata, ya, "Law kuntum muttakhadan min ahli al-ardi khalilan latakhadtu Abu Bakar khalilan. La yabqanna fil masjidi khawqatun illa suddat illa khawqatu Abi Bakar." Nah, ini hadis ini juga isyarat. Kata Rasulullah SAW, seandainya aku boleh mengambil seseorang menjadi sejoli dari manusia, aku akan ambil bahkan sebagai sejoliku. Kan, lakin sahibakum Khalilur Rahman. Dalam riwayat lain, tetapi Rasulullah adalah Khalilnya Allah. Khalilur Rahman sebenarnya Ibrahim Khalilullah. Khalilullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "La yabqanna fil masjid khawqa." Jangan sampai ada lagi di masjid-masjid ini khawqa, pintu-pintu kecil. Yaitu khawqa ini disebutkan oleh para ulama hadis, kesyurahnya, syarah hadis adalah dulu rumah sahabat banyak di sekitar masjid itu. Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat yang lain. Itu di belakang rumah mereka ada pintu arah masuk ke masjid Nabi SAW. Dia tembus ke masjid Nabi SAW. Jadi mereka keluar dari situ. Di belakang rumah pintu. Pintu belakang rumah lah maksudnya yang masuk ke masjid. Ya, maka Rasulullah menyuruh untuk menutup semua khawqa-khawqa itu, pintu-pintu kecil yang arah ke masjid itu, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq Anhu. Nah, kecuali pintu Abu Bakar Siddiq Anhu. Ini kan isyarat juga. Kemudian hadis yang lain, ini yang ketujuh mungkin, ya. Hadis Abu Dawud dan lainnya dari hadis Ash'ad Anil Hasan An Abi Bakra, dari Hasan Abi Bakra, dari Abu Bakra bahwa Nabi SAW bersabda, "Zata yaumin," pada satu hari, "marra aminkum ru'ya." Jadi satu hari, kalau tadi mimpinya Rasulullah SAW, kalau sekarang ada Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian melihat mimpi malam ini, gitulah ya. Faqala rajul ana ra'aitu ka'anna mizanan unzila minas sama. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, ya, Sarah mengatakan, aku bermimpi ya Rasulullah melihat adanya timbangan diturunkan dari langit. Fawazinta anta wa Abu Bakar, lalu ditimbanglah engkau dengan Abu Bakar. Farajahta anta bi Bakar, lalu engkau lebih berat daripada Abu Bakar. Kemudian wazina Umar wa Abu Bakar, kemudian ditimbang pula lah Abu Bakar dan Umar. Farajah Abu Bakar, lebih beratnya Abu Bakar. Ya, wazina Umar wa Utsman, ditimbang pula Umar dan Utsman. Farajah Umar, lebih berat Umar. Sumarufi al-mizan, kemudian terangkatlah mizan tadi. Jadi seakan-akan ini adalah susunan kekhalifahan mereka kan? Abu Bakar dahulu, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian fura'itu karaha fi wajhi Nabi SAW. Kemudian timbang itu diangkat, kata orang tadi. Lalu aku melihat wajah kecewanya Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, khilafun nubuwah, khilafatun nubuwah, masa kekhalifahan kenabian itu, ya, itu kata Rasulullah, itulah masa kekhalifahan. Jadi hadis ini bila dikatakan nas ini, bisa-bisa dikatakan nas tentang kekhalifahan mereka. Yaitu, itulah khilafah nubuwah. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman. Jelas dalam hadis ini, ya, dalam mimpi yang dilihat oleh seorang sahabat ini, ketika turunnya timbangan dari langit, katanya kemudian ditimbang Rasulullah dan Abu Bakar, jadi lebih beratnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar, lebih beratnya Abu Bakar, kemudian Umar dan Utsman, lebih berat Umar. Ya, kemudian terangkatlah timbangan tersebut. Lalu dilihat rasa kecewa di muka Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, khilafatun nubuwah itu adalah masa kekhalifahan kenabian. Khilafatun nubuwah. Ya. Summa yu'tillahul mulka may yasha. Kemudian Allah setelah itu nanti akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi, setelah masa khalifahan Khulafaur Rasyidin, bentuk kekuasaan kaum muslimin bentuk adalah itu raja-raja. Maka oleh sebab itu ulama mengatakan raja yang pertama dalam Islam itu adalah yang mulia adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik. Ini jelas hadis ini sebetulnya bisa dipahami bahwa bisa dipahami adalah seakan-akan nas. Dalam mimpi ini Rasulullah menafsirkan mimpi sahabat itu adalah kekhalifahan para sahabat Khulafaur Rasyidin. Tsumma fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna wilata ha'ula khilafatun nubuwah. Ya, bahwa Rasulullah SAW menyebutkan kekuasaan masa kekuasaan mereka itulah sebut yang khilafah nubuwah. Suma setelah itu adalah suma ba'da dzalika mulkun, itu membentuk kerajaan. Baik. Walaysa fi dzikru Ali radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa Ali tidak terdapat dalam hadis ini? Ya, li'annu laysta'min nasu fi zamani. Karena di masa Ali bin Thalib ada tidak bersatunya kaum muslim di bawah satu kepemimpinan. Karena ada Muawiyah bersama masyarakat Syam, kemudian Ali bin Abi Thalib dengan masyarakat Hijaz dan Irak. Ya. Kemudian di sini sebutkan kenapa tidak Ali disebut di sini? Ya, karena di zaman Ali kaum muslimin tidak bersatu. Balkan mukhtalifin, terjadinya perselisihan. Wa lam tadfi khilafatun nubuwah wal mulk, sehingga tidak terlihat nyata bentuk kekhalifahannya ini tidak kekhalifahannya tidak bisa dipastikan apa bentuk khilafah nubuwah atau kerajaan. Tapi yang jelas para ulama sepakat, ulama sunnah, bahwa khilafah nubuwah adalah sampai masa Ali bin Abi Thalib, bahkan sebagai ulama mengatakan masa Hasan bin Abi Thalib, bahkan sebagainya disebut sebagai khilafah nubuwah. Baik. Ini sudah hadis yang keberapa? Sudah ketujuh ya. Baik. Berikutnya hadis lain diriwayatkan dari Jabir. Anahu yuhaddis. Bahwa Rasulullah SAW, dia menceritakan, menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda. Ra'al layla rajulun salihun. Nah, ini mimpi lain. Sudah dua mimpi. Tadi Rasulullah juga memimpi, itu menimba air di sumur. Kemudian seseorang juga bermimpi, sahabat Rasulullah SAW, turunnya timbangan dari langit. Sekarang Rasulullah SAW juga bermimpi. Ini rajulun salih ini maksud nanti adalah Rasulullah SAW. Ra'al layla ta rajulun salihun anna Abu Bakar nita bi Rasulullah SAW. Ada orang saleh bermimpi bahwa Abu Bakar ditimbang bersama Rasulullah SAW. Wanita Umar bin Abu Bakar, ya, bahwa Rasulullah SAW lebih berat timbangannya daripada Abu Bakar. Kemudian Umar dengan Abu Bakar, ya, lebih berat Abu Bakar. Wanita Utsman bin Umar, ya, kemudian juga lebih beratnya apa? Timbangan Umar daripada Utsman. Qala Jabir, lalu Jabir yang meriwayatkan hadis ini apa katanya? Falamma qumna min 'indi Rasulullah SAW, setelah kami berdiri dari Nabi, sisi Nabi SAW, jadi pada setelah berdiri perangkat, ya, selesai majelis tersebut, kulna, kami mengatakan amma rajul saleh fa Rasulullah SAW. Jadi maksud dengan Rasulullah SAW, rajul saleh dalam sabdanya itu, cerita Rasulullah SAW mimpi itu adalah dia sendiri itu Rasulullah SAW. Wa amma manutu ba'du mi ba'din, adapun ditimbangnya ya, itu ditimbang sebagian mereka dengan bagian yang lainnya, qamulatu hadzal amr, mereka lah yang akan menjadi pemimpin, akan menguasai, ya, menjadi mengurusi urusan umat ini, ya, alladzi ba'athallahu bihi nabiyahu, ya, yang akan menjadi mengurusi urusan yang Allah utus dengannya nabinya. Jadi maksudnya dialah yang terdapat dalam hadis ini adalah para pemimpin setelah mangkatnya Rasulullah SAW melanjutkan tonggak estafet perjuangan Rasulullah SAW. Nah, ini berapa riwayat menjelaskan di sini. Termasuk penjelasan tentang hadis khilafah nubuwah tadi, ada hadis yang diriwayatkan oleh Safina maula Rasulullah SAW, yaitu dalamnya apa? Khilafah nubuwah salah sunnah sana. Yaitu masuknya khilafah Ali ke dalam khilafah Rasyidah adalah, khilafah Rasyidin adalah masa kekhalifahan khilafah nubuwah itu 30 tahun ketika Rasulullah SAW. Baina khilafah Abu Bakar sanatan. Ya, kena masa khilafah Abu Bakar ada 2 tahun. Umar yaitu 10 tahun, 12 tahun. Kemudian khilafah Utsman berapa? Isnata asyasana, 12 tahun. 12 tahun, 12 tahun adalah berapa? Ya, menjadi 24 tahun. Ya. Jadi masa Abu Bakar cuma 2 tahun. Kemudian Umar 10, Utsman 12, ya, menjadi 24, khilafah Ali 6 tahun. Jadi 30 tahun pas dengan khilafah Ali. Maka semuanya jumlah keseluruhan masa pemerintahan Khulafa Rasyidin adalah 30 tahun sebenarnya yang terdapat dalam hadis tersebut. Ini dalil tentang masuknya khilafah Ali dalam khilafah Rasyidin. Baik. Kemudian dikatakan Abu Dawud lagi, hadis Samurah bin Jundub. Dari Samurah bin Jundub, anna rajulan qala ya Rasulullah. Ini raitu ka'anna dalwan dulia minas sama. Nah, ini sahabat Rasulullah lain juga bermimpi ini. Ini adalah kisah mimpi yang keempat. Wahai Rasulullah, aku melihat dalam mimpi seakan-akan adanya timba turun dari langit. Faja Abu Bakar fa akhadha bi araqiha. Lalu Rasulullah turun, lalu Abu Bakar datang dan mengambilnya. Ya, mengambilnya untuk menimba. Wa syariba syurban da'ifa. Ya, kemudian dia minum dengan minum yang sangat sedikit. Summa ja'a Umar fa akhadha bi araqiha wa syariba hatta dhala. Kemudian dari timba itu dia minum, ya, minum yang sangat memuaskan. Summa ja'a Utsman fa akhadha bi araqiha wa syariba hatta tadhala. Juga diambil pula oleh Utsman dan minum kemudian sampai puas, ya, tadhala. Summa ja'a Ali fa akhadha bi araqiha, lalu diambil Ali pan, ya, disebut ini pan tushitat. Lalu agak terjadi hampir tertumpah airnya. Ya, pan tadhaha alai minhu syai. Lalu basah air itu memang saya Ali sebagian, ya, air itu memang saya Ali bin Abi Talib. Ini kisah tentang seakan-akan ini susunan khilafah mereka. Oleh sebab itu sebagian ulama ada mengatakan bahwa pemimpinan Abu Bakar dan khilafah Rasyidin itu seakan-akan nas. Jadi karena sudah ada isyarat-isyarat dalam mimpi-mimpi, kemudian juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang lainnya. Nah, ini dalil-dalil tentang kepemimpinan mereka, ya kan? Dijelaskan, didulukan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dari Sa'id bin Jumhan, dari Safina. Ya, ini hadis Safina, yang ini adalah lingkar berapa? Ini 11 atau 10. Kalau Rasulullah SAW, khilafah nubuwah salah satu sana yang tadi sudah disebutkan, masa khalifah nubuwah itu ada 30 tahun, fumaitilawul mulkahu mayyasha'au al-mulka. Kemudian Allah menyerahkan kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki. Wahtaja man qala lam yastali bi khabar ma'sur. Nah, itu kan dalil-dalil seakan-akan Rasulullah SAW telah menunjuk secara nas atau secara isyarat. Adapun dalil orang mengatakan bahwa pemilihan Abu Bakar Siddiq itu bukan dengan nas, bukan dengan wasiat yang tegas, atau bukan isyarat juga, ada yang mengatakan demikian. Kenapa? Berdasarkan yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ketika meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi orang berkata bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat lam yastakhlib bi khabar ma'thur. Rasulullah SAW tidak pernah menunjuk khalifah setelahnya dengan dalil yang tegas, itu dengan dalil. Berdasarkan yaitu mereka, hujah mereka, dalil mereka adalah yaitu dari Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, yaitu apa yang diriwayatkan oleh anak Umar bin Khattab Abdullah dari bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwa Umar bin Khattab berkata ketika dia sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya. Kemudian dia diminta oleh para sahabat untuk menunjuk pemimpin setelahnya. ya, untuk menunjuk pemimpin setelahnya. Maka Umar berkata, in astaghlib faqad istaghlafa man wa khairu minni. Jika aku menunjuk khalifah setelahku, sungguh juga telah menunjuk orang-orang khalifah setelahnya seseorang yang lebih baik daripadaku. Ya, aku mengangkat seorang khalifah setelahku, sungguh hal itu juga dilakukan oleh orang terbaik daripada aku, yaitu yakni Abu Bakar. Itu Abu Bakar menunjuk Umar, ya kan, setelah, karena setelah Abu Bakar meninggal, mau meninggalkan, Abu Bakar membuat surat wasiat untuk menjadi pemimpin setelah dia adalah Umar. Wa illa astaslif, jika saya tidak menunjuk pemimpin setelahku, malam yastaslif mahuwa khairun minni, juga sudah tidak menunjuk, tidak menentukan khalifah setelahnya orang lebih baik daripadaku, itu Rasulullah SAW. Dimaksud di sini, ketika Umar diminta untuk memberikan, menunjuk pemimpin setelah dia, Umar menyebutkan dua hal. Yang pertama, jika dia menunjuk pemimpin setelahnya, sudah ada hal itu dilakukan oleh orang yang lebih baik daripada Umar, itu adalah perbuatan orang yang lebih baik daripada Umar, itu Abu Bakar. Jika dia tidak menunjuk pun perbuatan orang yang lebih baik daripada Umar, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ditafsirkan Rasulullah yang tidak menunjuk? Ya, karena yang setelah menunjuk, yang secara jelas menunjuk wasiat menjadi pemimpin setelahnya ada Abu Bakar. Kalau Rasulullah tidak menyebut nama, walaupun secara isyarat ada, gitu. Nah, ini dalil orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menunjuk seseorang tertentu menjadi khalifah setelah beliau, berdasarkan perkataan Umar ini. Nah, itu. Tetapi sebetulnya, mungkin itu yang dipahami oleh para sahabat terhadap hadis-hadis yang tadi. Tapi secara isyarat, ya, dapat dipahami bahwa hadis-hadis tadi adalah secara maknawi, secara konteksnya adalah seakan-akan semuanya adalah telah diketahui oleh Rasulullah SAW siapa yang akan menjadi khalifah Rasulullah setelahnya melalui berapa mimpi yang dilihat oleh sahabat dan juga oleh Rasulullah SAW. Demikian pula yang dilakukan oleh Aisyah anha, bahwa dia ditanya, man kana Rasulullah SAW mustakhlifan law kana istakhlafa. Aisyah anha pernah ditanya, siapa kira-kira kalau seandainya Rasulullah SAW menunjuk menjadi khalifah setelahnya, siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW? والظاهر والله اعلم ان المراد انه لن يستخلف بعهد مكتوب. Jadi maka Aisyah itu mengatakan adalah sebenarnya yang disebutkan dalam tersebut ketika Aisyah ditanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari jalan Ibnu Abi Mulaika qala sami'tu Aisyah wa su'ila, ya. Dan aku mendengar Aisyah dan dia ditanya, man kana Rasulullah SAW yukhtalifan law kana istakhlafa? Law istakhlafa? Seandainya Rasulullah SAW menunjuk khalifah setelah ini, siapa kira-kira yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Qalat, menjawab Aisyah, Abu Bakar. Faqila Rasulullah SAW ba'da Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Qala Umar. Qalat Umar. Jadi, kalau seandainya Rasulullah SAW menunjuk pemimpin-pemimpin setelahnya, kira-kira siapa yang akan ditunjuk oleh Rasulullah SAW? Begitu. Maka Aisyah menjawab, Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar siapa? Umar. Kemudian setelah Umar siapa? Abu Ubaidah Mujarrah. Sumantat ila hadha. Ya. Kemudian dia hanya selesai menjawab pada Abu Ubaidah Mujarrah. Baik. Kemudian, itu beberapa dalil, ya. Wa zahir wallahu alam, di sini Ibn Abil Aziz mengomentari, secara zahir wallahu alam, bahwa maksud Umar bahwa Rasulullah tidak menulis, tidak menunjuk. Secara tertulis, tetapi secara tidak tertulis Rasulullah menunjuk. Itu kan. Bagaimana mengumpulkan antara pendapat Umar tadi dengan hadis-hadis yang telah banyak kita sebutkan. Maka Ibn Abil Aziz mencoba mencarikan, mengkompromikan pendapat ini, yaitu maksudnya tidak tertulis wasiat itu. Ya. Walau kataba ahdan, ya. Lakatabahu Abu Bakar. Jadi kalau seandainya dia menulis, tentu dia akan tulis untuk Abu Bakar Siddiq. Balqad arada kitabah tahu, dan bahkan Rasulullah pernah berencana untuk menulis itu. Sebenarnya tadi riwayat Aisyah disuruh oleh Rasulullah memanggil saudaranya dan ayahnya. Kemudian Rasulullah meninggalkan, waqala ya'ballahu al-muslimin illa Abu Bakar. Semuanya Allah enggan dan juga kaum muslimin, ya, kecuali Abu Bakar yang akan menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahkan ada ablaq min mujadil ahd, dan ini lebih kuat daripada penunjukan langsung dalam bentuk tertulis. Karena Nabi SAW, ya, dalal muslimina ala istikhlaf Abu Bakar, ya, dalal muslimina ala istikhlaf, karena kaum Rasulullah SAW telah mengisyaratkan kepada kaum muslim untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Wa arsalahu ilaihi bi umur mutaajjah, dan Rasulullah SAW telah menggambarkan kepada mereka dengan berbagai momen, berbagai redaksi, begitu, ya. Umit min akwali wa fa'ali, baik dari bentuk perkataan Rasulullah SAW maupun sikap Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW. Kalau perkataan tadi sudah hadis-hadis menunjukkan tentang kisah disuruhnya untuk hadis menyuruh Aisyah untuk memanggil saudaranya, kemudian juga tentang wanita yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga berapa mimpi-mimpi yang dilihat oleh Rasulullah, juga mimpi yang dilihat oleh beberapa sahabat. Kemudian secara perbuatan, yaitu Rasulullah Sallam menyuruh Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam dan juga menyuruh sahabat untuk menutup pintu-pintu kecil mereka yang arah ke masjid yang langsung dari rumah mereka kecuali pintu Abu Bakar Siddiq Anhu. Nah ini di isyarat-isyarat inilah yang menguatkan sebetulnya kepada kaum muslim untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallam. Baik. Wa akbara bi silafati ikhbar radin bidalik. Bahkan Rasulullah Sallam mengabarkan dalam berhadis-hadis yang berlalu, ya, menceritakan tentang ya kekhalifahannya yang diridai Rasulullah Sallam dan memujinya. Wa azama ala an yaktuba bidzalika ahdan, bahkan Rasulullah berencana untuk menulis wasiat itu. Kemudian summa alima an muslimin yajtami'una alaihi, kemudian Rasulullah tahu bahwa kaum muslim akan sepakat untuk memilihnya, maka Rasulullah meninggalkan menulis secara tertulis, ya, cukup dengan apa yang telah beliau gambarkan dalam berbagai momen untuk tentang kepemimpinan Abu Bakar setelah beliau. Kemudian beliau juga pada hari Kamis, ya, hari Kamis kan beliau hari Senin. Tuma azama ala dhalika fi mardi yawmil khamis. Kemudian Rasulullah juga ingin lagi di akhir hidup hayat beliau pada hari Kamis yang beliau itu, ya, untuk menulis wasiat itu. Lama hasala li ba'dhin syakun, ketika itu ada yang sebagai mereka yang ragu, hal dhalika qaul bin jihatil marad, apakah itu karena Rasulullah sedang sakit, aw huwa min qaul yajibu ittiba'uhu, ataukah itu suatu perintah yang wajib dilakukan. Jadi ketika Rasulullah SAW waktu itu mau menulis, meminta kepada sahabat untuk mengambil menulis wasiat itu, Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah sedang keadaan dalam keadaan susah, keadaan sedang sakit parah, maka Umar kasihan dengan Rasulullah SAW, lalu Umar mengatakan cukup kita punya Al-Quran Sunnah untuk menjadi pedoman kita. Nah, apakah perintah itu, sebagian memahami perintah itu tidak wajib, bukan karena wajib, karena Rasulullah dalam kondisi yang sedang sakit dan mereka kasihan dengan Rasulullah SAW, itu diantara penjelasan perumahan terhadap itu. Atau perintah itu satu yang wajib? Kalau seandainya wajib, karena Rasulullah SAW setelah itu pun sehat berapa hari setelah meminta itu, masih berapa hari, ya, dia hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, masih hidup Rasulullah SAW kan, toh? Nah, Rasulullah tidak menulis lagi, tidak meminta. Kalau seandainya Rasulullah itu merupakan amr wajib, tidak akan pernah beliau tinggalkan dengan tolakan atau karena ada rasa kasihan dari sebagian sahabat. Dan Rasulullah tidak meminta lagi untuk menulis, iktifa bi'alim anallah khtaru wal mu'minun min khilafati, ya, yakhtaruhu wal mu'minun min khilafati Abi Bakar radhiyallahu anhu. Jadi karena Rasulullah SAW sudah mengetahui, ya, yakin bahwa kaum muslimin dan bahwa mungkin Allah dan juga kaum muslimin akan menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah gitu. Disebutkan di sebuah riwayat, yaitu hadis Abdullah dari Abdullah bin Abbas anqala. Ini hadis yang menyebutkan ketika sakitnya Rasulullah SAW untuk minta itu. Lama hudhir Nabi SAW wa fil baiti rijalun fi Umar bin Khattab. Ya. Ketika Nabi SAW, banyak orang yang hadir dekat beliau. Di waktu itu ada di tengah mereka ada Umar bin Khattab. Ya. Faqala Nabi SAW halum. Rasulullah memanggil kesinilah. Wa fi itu ni bi kitabin. Rasulullah juga menanya, tolong ambil pena dan tulislah wasiat ini. Aktubu lakum kitaban lain tadillu ba'dahu. Rasulullah bawa ke sini kertas dan tolong tulis. Aku ingin menulis wasiat untuk kalian, ya, supaya kalian tidak sesat setelahnya. Faqala Umar, ya, Ma Umar mengatakan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Rasulullah sedang mengalami sakit yang parah ini. Wa indakum Qur'an, ya, kalian di sini kalian sudah ada Al-Qur'an. Pas guna kitabullah, cukup bagi kita kitab Allah. Fakhtalafa ahlul bait, lalu berbeda pendapatlah para sahabat yang ada di dalam rumah itu, waqtasamu, ya, berselisih. Fama yaqul qarrabu yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, oh ya, ada tulislah apa yang akan dituliskan oleh Rasulullah untuk kalian, sehingga kalian tidak sesat setelahnya. Wa minhum yaqul ma qala Umar. Di antara mereka ada yang sependapat dengan apa yang dikatakan Umar. Wal ma'aktsarul lot, seketika mereka sedang berbicara begitu, diskusi sedang berbantah-bantahan masalah itu, waktilah Rasulullah qumu anni, Rasulullah menyatakan berdirilah kalian semua dari sisiku. Ya, Rasulullah menyuruh mereka untuk berdiri. Qala Ubaidillah, berkata Ubaidillah, ya, fakana Ibn Abbas yaqul, Ibn Abbas mengatakan inna raziya kull raziya ma hala baina Rasulullah baina ay yaktub lahum dhalika alkitab mi ikhtilafihim lil walagatihim. Ya, kerugian adalah, ya, menghambat Rasulullah tidak jadi menulis sebuah wasiat tersebut karena terjadinya apa namanya saling bantah-bantahan di antara mereka waktu itu. Berkata Imam Qurtubi, wa kana haqqul ma'mur an yubadir al-imtisal, lakin zahir li Umar, walaupun sebenarnya yang seharusnya dilakukan adalah untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW tersebut, tetapi Umar melihat, ya, ma'atau dan beberapa orang sahabat lain, anu laysa alal wajib, bahwa perintah itu bukan wajib, wa anu min babil irsyad ilal aslah, tapi dari bentuk Rasulullah, dari panduan untuk hal yang lebih baik. Fakarihu ayyak yukalifu biman dhalika ma yashuku alaihi bitilkal hala. Para sahabat kasihan dengan apa yang dilihat, yang dialami Rasulullah saat itu, ya. Mastadwarihim qaula ta'ala, ya. Dan mereka sadar dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ma faranta fil kitab min syai', yaitu Allah tidak menyisakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang luput dalam kitab Al-Qur'an sesuatu pun. Dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala tibyan likulli syai', bahwa Al-Qur'an itu telah menjelaskan berbagai hal. Karena itulah berkata Umar, hasbuna kitabullah, karena itu Umar mengatakan cukup bagi kita kitab Allah. Wa dhalu ta'afatin ukhra, dan sebagian pendapat yang lainnya melihat bahwa lebih utamanya adalah untuk menulis apa yang ingin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditulis. Ya. Wadalah amrahu lahum bil ikhtiyam ala anna amrahu al-awwal ala al-ikhtiyar. Nah, wadalah amrahu lahum bil ikhtiyam menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berdiri, bahwa perintah itu adalah perintah untuk pilihan. Ya, bahwa perintah yang pertama adalah pilihan. Karena itu Rasulullah asyar Rasulullah SAW berada di ayam, karena Rasulullah masih hidup beberapa hari setelah itu. Walam yu'aid amrahum bidhalik. Walam yu'awid amrahum bidhalik. Amrahum bidhalik. Walam yu'awid amrahum bidhalik. Dan Rasulullah tidak pernah lagi mengulang untuk memerintahkan mereka untuk menulis hal yang pernah diinginkan Rasulullah untuk ditulis. Walau kana wajiban lam yatruku li ikhtilafim. Kalau seandainya itu adalah wajib, sungguh Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan untuk menulis apa yang akan diwasiatkannya, ya, dengan sebab perbedaan di antara kalam mereka. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan suatu perintah yang wajib di mukhalafati man khalafa, adanya orang yang menyalahi perintah tersebut. Waqad kana sahabatu yuraji'unahu fi ba'd al-umur ma lam yazim bil amr. Itu di mana sahabat kadang-kadang memberikan masukan pada Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang tidak sesuatu yang wajib atau yang harus. Fa idza'tazama intasalu, jika kalau Rasulullah SAW itu adalah tegas, mereka melaksanakan. Jadi sebenarnya di dalam perperangan sehingga Rasulullah SAW bermusyawarah dengan persahabatnya. Berkata Hafidz Ibnu Hajar, waqtalaf al-fimura bil-kitab. Apa yang dimaksud kitab yang ditulis Rasulullah ini, kitab apa? Kalau orang Syiah, mereka menafsirkan adalah itu adalah wasiat untuk Ali. Padahal di situ tidak sebutkan wasiat tentang khilafah, enggak ada topik itu tentang khilafah juga. Dan kemungkinan bisa kalau untuk khilafah, kemungkinan untuk Abu Bakar Siddiq, karena sebelumnya pernah diminta kepada Aisyah dan hal yang sama juga kan. Jadi kenapa harus dikenadis? Kan belum tertulis wasiat itu. Dan belum pernah dijalankan apakah wasiat untuk siapa menjadi khalifah atau wasiat tentang ajaran agama. Sesuatu yang penting untuk beliau jelaskan. Kan tidak jelas. Tapi kalau ditafsirkan itu adalah masalah kepemimpinan setelah Rasulullah SAW, khalifah setelah Rasulullah SAW, tentu yang lebih tepat sesuai dengan riwayat-riwayat selainnya adalah tentang penunjukan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah setelahnya atau khalifah-khalifah lainnya. Tapi orang Syiah mengatakan itu sebetulnya wasiat untuk Ali. Nah, mengkhususkan demikian. Padahal tidak ada hal menunjukkan bahwa itu untuk siapanya wasiat tersebut. Ya. Kemudian berkata Hafiz Ibn Hajar di sini menyebutkan berbeda apa yang akan ditulis Rasulullah, maksud Rasulullah menulis apa materi yang akan ditulis itu. Karena arada yaktubah kitaban yanussu fi ala al-ahkam liyartafi al-ikhtilaf. Jadi ada menyebutkan adalah berapa-apa hukum yang ingin beliau tuliskan agar tidak terjadinya perbedaan pendapat. Wakil Abu Abdullah yang nusa ala asamil khalifah baru. Ada pula yang berdapat tentang maksud apa yang akan ditulis Rasulullah. Kemudian adalah nama-nama khalifah yang akan memimpin setelah beliau, sehingga tidak ada perbeda, sehingga tidak ada perselisihan. Qala Sufyan bin Uyainah, ini pendapat sahih umumnya, dan ini dikuatkan bahwa Nabi SAW pernah di awal-awal sakit beliau berkata kepada Aisyah, id'i li abaki wa akhaki hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamannin. Ya, ini sebetulnya lebih tepatnya ditafsirkan dengan kejadian sebelumnya. Di awal sakitnya Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, tolong panggil untukku ayahmu dan saudaramu. Ya, aku itu ingin menulis wasiat. Sehingga aku takut nanti akan ada orang-orang yang ambisi. Ya, wayaqulu qa'il, atau ada orang yang mengatakan dia lebih berhak. Wayaballahu al-mu'minu illa Abu Bakar. Sungguhnya Allah dan orang beriman akan enggan kecuali Abu Bakar. Ya. Hadisnya bukan Imam Muslim. Baik. Kemudian, walaupun demikian, ya, maka Rasulullah tidak pernah juga menulis baik yang pertama yang kedua, karena Umar sudah mengatakan cukup bagi kita kitab Allah. Atikafina ma'ana yashmal wajhul tsani, walaupun hal ini adalah Melain juga mencakup perkara yang kedua, li'anu ba'a abdu afradi wallahu alam. Jadi ini yang dimaksud, bagaimana apa yang dimaksud Rasulullah mau menulis di waktu hari Kamis itu, bisa saja yang dimaksud adalah apa yang pernah di awal sakit Rasulullah SAW ada tentang kepimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau follow yang dimaksud adalah yang awal, yaitu pendapat tadi mengatakan Rasulullah ingin menulis suatu hukum yang diperbedakan, maka Rasulullah ingin menulis hal itu. Ada perkataan kedua adalah ingin menulis nama-nama khalifah setelahnya. Jadi untuk mengambil kedua pendapat ini sebetulnya tidak bertentang. Hal yang pertama itu mencakup hal yang kedua, untuk mengangkat tidak adanya perkara-perkara yang diselisihkan umat, di antaranya adalah masalah kepimpinan setelah Rasulullah SAW. Baik, ini penjelasan para ulama tentang maksud dari hadis tersebut. Ya. Kemudian hujah orang mengatakan bahwa tidak ada nas yang konteksnya itu adalah tetapi adalah isyarat atau ikhtiar atau pilihan dari kaum muslimin. Kalau kana ta'in mimma yashtabihu 'ala al-ummah la bayyanahu bayanan qati'an al-udhur. Kalau seandainya ada perkara yang akan tersamar atas umat ini, sungguh Rasulullah SAW akan menjelaskan yang penjelasan yang sangat gamblang. Lakin lama dalam ala dilalatin muta'adil. Ketika Rasulullah telah menunjukkan dalam berbagai momen, ya, bahkan terpilihnya Abu Bakar sebagai pemimpin, ya, dan khalifah Abu Bakar setelahnya, wafahimu dhalika dan sahabat sudah memahami hal itu, hasal maksud, maka tercapailah apa yang dimaksud, apa yang ditujukan. Karena itulah Umar berkata dalam khutbahnya, ya, dihadapkan Muhajirin dan Ansar waktu datang ke Bani Saqifah itu, Saqifah Bani Sa'idah tersebut, anta khairun wa sayyidah, engkau adalah orang terbaik dari kami, dan engkau adalah tokoh kami, adalah penghulu kami, wahabuna ila Rasulullah SAW, orang yang paling cinta ila Rasulullah SAW. Wala mungkin dhalika minhu ahad. Tidak ada seorang pun sahabat mendebat tentang perkataan Umar ini. Wala qala ahadun min sahabat. Tidak ada seorang dari sahabat yang menanggapi ungkapan Umar ini, inna ghaira Abu Bakar min al-Hajir ahaku bil khilafah. Atau ada menanggapi, tidak juga ada menanggapi bahawa selain Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah, baik di kalangan Muhajirin maupun di Ansar. Walam si ahadun fi khilafati illa ba'dul Ansar. Tidak terjadi perselisihan kecuali ketika itu kaum Ansar ingin menunjuk pemimpin dari mereka dan kaum Muhajirin menjadi pemimpin sendiri. Taban ay yakuna min al-Ansar amirun. Yaitu mereka ingin menjadikan pemimpin kaum muslimin itu dari kaum Ansar. Wa min al-Muhajir amir. Dan mereka ingin juga dari kaum muslimin punya pemimpin, kaum Muhajir Ansar punya pemimpin. Wa hal min thabata bi nusus mutawatir an Nabi sallallahu alaihi wasallam butlanuhu. Dan ini sudah jelas kebatilannya dari hadis-hadis yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua kaum Ansar membaiat Abu Qasidir anhu. Kecuali Sa'ad bin Ubadah, liqaunihi walladhi kana yatlu wilayah. Karena saat itu dia ingin menjadi pemimpin waktu itu. Walam yakun ahadun minas sahabat qattun. Dan tidak ada seorang pun sahabat berkata bahwa Nabi SAW telah menuju Abu Bakar secara nas. Nah, ini dalil orang yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu dipilih bukan dengan nas, bukan dengan dalil yang sharih. Ya. Tidak ahli, ya, bahwa Nabi SAW nasa'la gari Abu Bakar. Ya, tidak ada yang menyebutkan adanya wasiat untuk seorang selain Abu Bakar. Itu maksudnya. Tidak ada seorang pun sahabat ketika itu mengomentari pemilihan Umar dan usulan Umar, kemudian juga apa yang disepakati Abu Bakar dan orang kaum Muhajirin, atau kemudian juga kaum Ansar, kecuali Sa'ad bin Ubadah, dan tidak ada seorang pun memunculkan isu atau perkataan bahwa ada yang wasiat untuk seseorang setelah Nabi SAW, baik Ali kah, Abbas kah, atau lain keduanya. Sebenarnya dikatakan ada para al-bid'ah, maksudnya itu kelompok Syiah Rafidhah. Baik. Kemudian dilakukan Ibn Battah dengan sananya bahwa Umar bin Abdul Aziz bahasa Muhammad bin Zubair alhamdulillah ila Hasan. Yaitu Umar bin Aziz mengirim Muhammad Ibn Zubair alhamdulillah menemui Hasan. Yaitu waqala hal kan misalnya istakhlafa Abu Bakar. Yaitu bertanya kepada Hasan. Ya, Hasan Basri masih di sini. Apakah Nabi SAW mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah? Wakala afisyakin sahibuk. Jadi maksudnya bertanya pada Hasan Basri yang tadi kita sebutkan, yang berpendapat bahwa pengangkatan Abu Bakar itu berdasarkan nas, dalil, ya, yang telah kita sebut beberapa dalilnya. Lalu Umar bin Aziz bertanya kepada Hasan Basri, apakah pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah itu adalah nas, dia diangkat langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu Hasan mengatakan, apakah ada keraguan dari sahabatmu, maksud Umar bin Aziz? Naam, wallahi alladhi la ilaha huwa istakhlafahu. Kemudian Hasan Basri menjawab, demi Allah, semuanya tiada Tuhan berhak disembah kecuali dia, sungguh Rasulullah telah mengangkatnya menjadi khalifah. lahwa kana atqalillah min ayyatatawwaba 'alaiha, dan dia adalah orang yang paling bertawakal kepada Allah ya, daripada dia akan merebut berambisi untuk menjadi khalifah. Baik. Fil jumla fajima ma nuqila anhu annahu talaba li tawalti ghairi abakir. Dan secara umum ya, pendapat orang yang dinukil dari mereka bahwa ada yang mengusulkan untuk diangkatnya sebagai khalifah selain Abu Bakar, lam yadhkur hujjatan diniyatan syar'iyyah, yang tidak ada hujah dari syar'i ya, hujah dari syar'i, dan tidak pula wala dzakara anna ghairi Abu Bakar afdal minhu, dan juga tidak menyebutkan bahwa ada yang lain lebih afdal dari Abu Bakar Siddiq. Ya, orang-orang mengatakan, menukil bahwa adanya talabah tauliyah tadi Abu Bakar, pendapat-pendapat mengatakan ada orang menganggap bahwa Abu Bakar lebih berhak menjadi selain Abu Bakar, bukan Abu Bakar lebih berhak menjadi khalifah. Pendapatnya ini tidak ada hujahnya, juga tidak ada. Kalau ada yang dinukil dari orang Syiah maksudnya di sini, mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah itu sebetulnya bukan Abu Bakar. Mereka tidak punya hujah baik dari hujah syar'i, dan pula tidak mengatakan bahwa mereka itu lebih afdal, tidak pula wala dzakara anna Abu Bakar afdal minhu, dan juga tidak menyebutkan adanya orang lain lebih afdal dari Abu Bakar Siddiq. Atau tidak mengatakan bahwa lebih berhak dengannya. Jadi ketika terjadi diskusi umpamanya di Saqifah bin Sa'idah, itu tidak ada seorang pun dari kaum Ansar tadi yang ingin menunjuk pemimpin dari Ansar sendiri, dari Muhajirin sendiri, tidak ada seorang pun mereka yang mengatakan bahwa ada yang lebih mulia daripada Abu Bakar, ada yang lebih hak daripada Abu Bakar, lebih dicintai Rasulullah daripada Abu Bakar, ya. Wa inna man nasaba min hubbi qabilati wa qaumi. Tetapi keinginan kaum Ansar itu adalah kecintaan mereka kepada kabilah dan kaumnya. Wa hum kanu ya'lamuna fadl Abu Bakar, dan mereka semua sepakat tentang mengetahui tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq. Dan mereka juga tahu bahwa Rasulullah SAW adalah orang dan Abu Bakar adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dan Sahih Bukhari Muslim dari Umar Amr bin Al-As bahwa Rasulullah SAW ya, ba'athahu ala jaysh dhat salasil. Rasulullah SAW mengirimnya dalam sebuah pertempuran memimpin pasukan jaysh, yaitu pasukan dhat salasil. Fa'ataituhu faqultu, ya, aku bertanya, kata Umar bin Amr bin Al-As ya. Ya, Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyu nas ahabu ilaik? Siapa manusia yang kau cintai ya Rasulullah? Yang paling kau cintai? Ya, Amr bin Al-As bertanya ini. Qala Aisyah. Rasul menjawab Aisyah. Qultu minar rijal, dari kalangan laki-laki. Qala abuha, kata Rasul adalah bapaknya. Qultu thumma man, kemudian setelah itu apa? Umar. Wa ada rijalan, kemudian disebutkan berapa orang sahabat setelah itu. Jadi ini menunjukkan tentang bagaimana kemuliaan Abu Bakar itu tidak ada orang yang mengingkarinya. Dan juga Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Abu Darda. Qala kuntu jalasa inda Nabi SAW. Aku saat itu duduk di sisi Nabi SAW. Datanglah Abu Bakar akhidan bi tarafi saubihi, ya, mengangkat ujung bajunya di bawah gitu. Gamisnya, karena ingin jalan cepat, supaya jalan bercepat tentu diangkat ujung gamis di bawah. Kemudian dia kemudian hatta abda arukbati, hampir-hampir terlihat lututnya. Faqala Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW melihat, amma sahabikum faqad ghamar. Seakan-akan ini sahabat kalian ini sedang marah. Ini melihat Abu Bakar, seakan dia sedang marah ini. Fasalamah, lalu Abu Bakar mengucapkan salam. Faqala innahu kana baini wa baina Ibn al-Khattab syai'un. Lalu Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya ada terjadi sesuatu antara aku dan Umar bin Khattab ya Rasulullah. Fasalatu alaihi, laku aku meminta maaf kepadanya. Suma nadimtu, ya, aku yang lebih dahulu cepat marah kepada Umar, kemudian aku menyesali. Fasa'altu an yakfir li, laku aku meminta kepadanya agar dia maafkanku. Jadi Abu Bakar ini datang kepada Nabi SAW melaporkan ada hal terjadi antara dia dan Umar bin Khattab. Lalu dia yang lebih dahulu marah pada Umar, kemudian dia menyesal, kemudian dia meminta maaf pada Umar. Fa'aba alaiya, Umar tidak mau memaafkan aku ya Rasulullah. Fa'akbaltu ilaika, laku aku berdatang kepadamu ya Rasulullah. Kata Abu Bakar Siddiq buat itu. Waqala yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allah mengampunimu ya hai Abu Bakar. 3 kali. Kemudian summa ina Umar nadim. Kemudian Umar pun menyesal. Ya, ini adalah kelas di antara sahabat pun pernah ya, dalam bersahabat. Ada perbedaan pendapat, ada salah paham ya. Kemudian juga coba lihat akhlak sahabat ini. Ya, kemudian Abu Bakar dia menyesali dan minta maaf. Namun Umar setelah itu pun menyesal. Kemudian Umar pun menyesal. Fa'atara manzila Abu Bakar. Lalu dia datang ke rumah Abu Bakar sendiri anhu. Bertanya, ya, masalah. Ditanya keluarga Abu Bakar, asama huwa, ada Abu Bakar di rumah? Maka keluarga Abu Bakar, ya, faqalu la, enggak ada. Fa'atan Nabi SAW. Kemudian Umar yakin ini pasti Abu Bakar ke tempat Nabi SAW. Maka dia juga pergi ke tempat Nabi Bakar, ke Nabi SAW, menemui Nabi SAW, mengucapkan salam. Wajahlah wajah Nabi SAW, yata ma'ar. Kelihatan wajah Rasulullah SAW agak sedikit marah. Hatta asfaka Abu Bakar. Kemudian, apa namanya, Abu Bakar kasihan sama Umar. Fajasa ala rukbatahi. Kemudian Abu Bakar bersimpuh dengan dua lututnya. Faqala ya Rasulullah. Kata Abu Bakar pada Rasulullah SAW, wallahi ana kuntu atlam martain. Kata Abu Bakar, aku yang salah ya Rasulullah, aku yang salah ya Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW seakan-akan mau marah kepada Umar. Faqala Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna Allah ba'athani ilaikum. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada kalian. Faqultum. Lalu kalian jawab, kadzabta. Kalian tidak ada yang mau beriman. Kalian tuduh aku bohong. Waqala Abu Bakar. Dan Abu Bakar menjawab, sadaqta. Abu Bakar mengatakan, engkau benar. Artinya mengatakan, kalian adalah orang yang awal-awal tidak mau beriman denganku. Yang pertama beriman denganku adalah Abu Bakar sendiri anhu. Wawasani bi nafsi. Lalu disebutkan keutamaan Abu Bakar di hadapan sahabat oleh dia. Dia yang pertama beriman denganku kata Rasulullah SAW. Kemudian, wawasani bi nafsi wa mali. Dan dia membantuku, membelaku dengan jiwa dan hartanya. Fala antum tariku li sahibi. Dapatkah kalian membiarkan sahabatku ini tidak disakiti? Sampai dua kali Rasul mengatakan, fama udhiya ba'daha. Sampai setelah itu tidak ada berani seorang pun mau menyakiti Abu Bakar Siddiq anhu. Ini menunjukkan bagaimana kecintaan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq anhu. Ya. Kemudian, dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Aisyah anha bahwa Rasulullah SAW ya meninggal ya dari Sahih Bukhari ketika Rasulullah SAW meninggal maka Abu Bakar bisunhi ini adalah satu daerah dekat dengan Awali Bir Ali sekarang lalu hadis yang panjang ya kemudian sampai berita meninggal Rasulullah SAW ila angqalat sampai hadis yang panjang kemudian Aisyah menyebutkan wastama al ansar ila Sa'ad bin Ubadah kemudian orang kaum Ansar berkumpul menemui Sa'ad bin Ubadah. Ini adalah tokoh dari kaum Ansar. Di Saqifah Bani Sa'idah, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah, dari sebuah apa langgar Bani Sa'idah itu, tempat perkumpulan mereka. Faqalu, maka kaum Ansar mengatakan, minna amir wa minkun amir. Jadi, mereka mengatakan kepada kaum Muhajirin, kami punya, di antara di kalangan kami juga ada pemimpin, di kalangan lain juga ada pemimpin. Kata kaum Ansar ini. Padahal ilmu Abu Bakar, Abu Bakar datang kepada mereka, mendatangi mereka, dan juga Umar bin Khattab dan Abu Aidah bin Mujarrah. Jadi yang datang ke sana tiga orang sahabat, ya Abu Bakar, Umar, Abu Aidah bin Mujarrah. Padahal Umar dia takalam. Ketika itu Umar mau berbicara, ya pasca itu Abu Bakar, Abu Bakar nyuruh diam, Umar. Wakana Umar yaqul dan Umar berkata, wallahi ma aratu bidzalika illa anni hayyatu fi nafsi kalaman. Jadi kenapa? Beraninya Umar berdiri sebelum Abu Bakar berbicara sebelum berbicara. Kenapa Umar ingin bicara sebelum Abu Bakar bicara? Karena dia katanya aku sudah mempersiapkan yaitu bahan-bahan yang mau disampaikan dalam diriku, ya. Nah, kok aja ini? Menurutku adalah apa yang akan mau disampaikan sudah aku simpan ini, sudah aku rencanakan untuk disampaikan. Fa'istu Allah ya bluhu Abu Bakar. Aku takut Abu Bakar tidak menyampaikan hal ini. Ya, sematakan lama Abu Bakar. Kemudian setelah Umar disuruh diam dulu, Abu Bakar kemudian Abu Bakar yang berbicara. Patakan lama Abu Bakar nas. Justru malah Abu Bakar berbicara sangat terang sekali, jelas sekali, menyampaikan kepada para sahabat saat itu. Pakola pikalamihi. Di antara dalam ungkapan Abu Bakar Siddiq adalah nahnu umara wa antum wuzara. Kata Abu Bakar adalah pemimpin dari kami, kalian adalah para menteri, dari pembantu. Pakola Hubab bin Munzir. Lalu Hubab bin Munzir berkata, la wallahi la naf'al. Jadi kaum Ansar ini, demi Allah kami tidak mau. Minna amir wa minkum amir. Kata Hubab bin Munzir, kami punya pemimpin, kalian juga pemimpin tersendiri. Faqala Abu Bakar, walakinnal umara wa antum uzara. Abu Bakar tetap menjelaskan, kami lah yang berhak menjadi pemimpin dari kaum Muhajirin dan kalian adalah para pembantu atau uzara. Hum ausatul Arab. Kenapa? Karena Muhajir adalah orang Quraisy di sini adalah mereka yang terbaik di kaum Arab. Ma'azuhum ahsaban, yang paling mulia, ya. Ini maksud di kaum Quraisy adalah mereka orang yang paling baik kabilahnya dan paling mulia sahaban keturunannya. Awai Abu Umar atau Abu Ubaidah. Jadi Abu Bakar justru mengatakan, silakan kalian baik Umar atau Abu Ubaidah. Faqala Umar, kalau Umar berkata, bal nubayyuk, tapi kami akan membaiatmu, kata Umar. Fa anta sayyiduna, engkau adalah apa orang termulia di antara kami. Orang terbaik di antara kami. wahabuna ila Rasulullah SAW, yang paling cinta ila Rasulullah SAW. Jadi Umar langsung menimpali, menjawab usulan Abu Bakar tadi, ya. Fa akhadha Umar bi yadihi, lalu Umar mengambil tangan Abu Bakar, fa bay'ahu bi bay'at langsung oleh Umar bin Khattab. Fa bay'ahu an-nas, lalu yang hadir di situ membay'at semua sahabat-sahabat. Fa qala qa'ilun, lalu ada yang mengatakan, qatul tu Sa'ad, ya, kalian telah mengecewakan Sa'ad. Fa qala Umar, qatalahu Allah, ya, dia Allah yang membuatnya kecewa. Nah, ini kisah tentang bay'atnya Abu Bakar Siddiq anhu, kemudian besok harinya dibay'at secara umum lagi di Masjid Nabi SAW. Itulah kisah diangkatnya Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sebetulnya ceritanya panjang lagi, ya. Ada bagaimana terpilihnya Umar menjadi khalifah, kemudian mana keutamaan-keutamaan Umar, kemudian bagaimana terpilihnya Utsman menjadi khalifah, kemudian keutamaan-keutamaan Utsman, kemudian juga Ali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan perjumpaan yang akan datang kita bisa bahas ini, karena poin ini sangat penting bagi kita, karena begitu banyak syubhat-syubhat yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang benci terhadap sahabat Nabi SAW, terutama adalah kelompok Syiah Rafidhah yang mencoba memutarbalikkan fakta ini. Maka perlu umat mengerti dan mendengar bagaimana kemuliaan para sahabat ini, para fasyid ini, bagaimana bahwa mereka bukanlah orang-orang yang haus terhadap kekuasaan dan jabatan. Demikian untuk jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah pada jumpa yang akan datang kita akan bahas tentang kekhalifahan Umar bin Khattab, insyaAllah. Ya, ini bahasanya perlu agak kita luas sedikit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang masuk untuk dibacakan oleh admin. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan kali ini tidak ada Ustaz, langsung diarahkan ke HP Ustaz. Syukran jazakumullah khair. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk ke HP Anda. Ini ada ada usulan saja, kalau saat kajian minta ditampilkan kitabnya. Karena kalau biasanya ditampilkan kitabnya, kalau kitab usul iman ditampilkan biasanya, karena bahan yang saya sampaikan ini adalah dari luar kitab itu sebagai tambahan untuk penjelasan tentang bagaimana terangkatnya Abu Bakar dan kemuliaan Abu Bakar Siddiq anhu. Karena dalam kitab usul iman itu sedikit saja disinggung tentang keutamaan para sahabat tersebut, tidak menjelaskan bagaimana proses mereka diangkat menjadi khalifah dan bagaimana kemuliaan dan keutamaan mereka masing-masing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup. Jadi ada kitab tambahan Ustaz yang untuk membahas tentang Khalifah Rasyidin ini. Ya, enggak, penjelasannya aja. Jadi untuk subtema judul Kamis depan itu tentang Khalifah Umar. Insyaallah Khalifah Umar, karena perlu sedikit kita jelaskan di sini supaya ini jarang-jarang dibahas biasanya bagaimana pengangkatan mereka ini, supaya kaum muslim memiliki sedikit gambaran ya tentang Khulafaur Rasyidin ini. Maka kita tidak mengambil dari kitab usul iman secara ringkas di situ, hanya sebutkan satu-satu hadis saja setiap keutamaan mereka. Maka oleh sebab itu agak panjang kita membahas ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita bisa membahas menyelesaikan pembahasan ini, baik Khalifah Umar, Utsman, dan Ali. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, tapadal masker untuk ditutup Ustaz. Syukran jazakumullah. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada pagi ini. Semoga Allah SWT menjaga kita semua dalam kebaikan dan melindungi kita dari segala keburukan. Mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi hal-hal yang kurang memuaskan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.